Pengajian Kitab Syamsiah halaman 125 Bab Syartiyah. Menyokulia mengucapkan nakiti berarti salibah. menyawa kuliah guna usaha riba nakiti berarti menjebak. Ini berbeda lagi. Muafakah pada ini menyambung fasilah nakiti mufasilah ci menyambung fasilah nakiti mufasilah ci yang bersatu ini dan bersatu no bersatu no usum dan inan dan dikifah menyambung no dan kuliah lusumiyah nakiti lusumiyah ci menyambung no iktifakiyah nakiti iktifakiyah ci menyambung no inadiyah yang dina inadiyah ci menyambung iktifak iktifati yang mungkin bersatu adapun muwafaqah pada no. Jadi dari segi jeneh tetap saban jeneh jeneh syartiyah ni syartiyah mutasilah dan syartiyah mutasilah jeneh itu. Jadi syartiyah mutasilah pada ke ancam lagi tetap syartiyah mutasilah. Kemudian bersatu no syartiyah mutasilah dan mutasilah terbagi dua. Yang mutasilah na lusumiyah na ikhtifakiyah. Yang mutasilah pun na lusumiyah na inadiyah dan na ikhtifakiyah. Mengandungnya wadai kecok lakit ya yang tambah adanya yang lusumiyah sesama lusumiyah, ikhtifakiyah sesama ikhtifakiyah, inadiyah sesama inadiyah mobilasi dan sebaliknya menyujudiyah berarti nakiki kuliah yang muafakah pada jenis danok dan muhafakah pada kiri. Makulu ulungkun adapun syartiyah maka bermula nakik kuliah daripadanya itu juziyah yang muhafakah baginya pada kiri bagi muafakah baginya pada jenis. Artinya mana jenis pada iktisal dan intisal mutasilah dan mutasilah dan muafakah pada no makna no lusum inan iktifak lusum dan iktifak yang pada mutasilah inan dan iktifak pada mutasilah wabil aksi dan sebaliknya maka bermula nakid mujabah kuliah lusumiyah mujabah kuliah lusumiyah nakidi salibah lusumiyah lusumiyah ci jadi lusumiyah tetap dan nakid inadiyah kuliah itu inadiyah juziyah jadi inah tetap sama dan nakid iktifakiyah kuliah itu iktifakiyah juziyah wahadalah dan demikianlah pada kegiatan syariah maka apabila tanya ke ulama kana alihba tiap kali adalah alih lubah maka berlaji ikutai juziyah takutnya secara lusuria adalah nakibnya laisa ulama laisa ulama kana sebab laisa ulamanya ada suatu i ya laisa ulama ulama ada suatu i laisa ulama ada suatu i salah laisa ulama kana alibba maka jindai lusuria kita yang akan lusuria mandua dan perbedaannya itu daiman daiman contoh mempasilah daiman ima ayakuna alihba atau jindai secara hakikiyah maka nakiki laisa daiman ima ayakuna alihba atau jindai hakikiyah si wala hadal kias al-bahsusani pembahasan yang kedua pada akas mustawi yang terakhir pembahasan tentang nakid. Kita mau bahas pembahasan akas mustawi. Bahwa ibaratul dianya akas mustawi ibarat daripada menjadikan juzuk pertama daripada kaliyah akan menjadi juzuk kedua dan juzuk kedua akan juzuk pertama beserta terkait benar-benar dan kif mahalama pada tempat keduanya. Jadi makna akas mustawi tabalik qadiyah juzuk pertama tabalik ke juzuk kedua dan juzuk kedua tabalik ke juzuk pertama sedangkan kalam atau tetap betul dan kif ijab salah atau tetap menyebab tetap menyebab menyebab tetap salibah yang dimaksud dengan atas mustali. Apulu ulumkun sebagian daripada hukum qadiyah itu atas mustali. Dan berulah dianya atas mustali itu ibarat daripada menjadikan juzuk pertama daripada qadiyah akan juzuk kedua, dan juzuk kedua akan juzuk pertama, beserta kekal benar dan kif bihalima dengan hal keduanya. Itu benar itu ya, mahal. Itu mahal. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu.